sehingga Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin, sebagaimana Allah perintahkan hal tersebut kepada para nabi dan para rasul, yaitu dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat, wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik. Makanlah makanan yang baik. Konteks ayat ini meskipun disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk makanan, mengkonsumsi makanan, namun makna yang diambil dari ayat ini tidak sebatas pada makanan saja, tetapi segala sesuatu yang kita peroleh dan kita miliki haruslah halal, haruslah tayyib, baik. Nah, demikian juga halal. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, al-muradu bihada anna ar-rusula wa umamahum ma'muruna bil akli min at-tayyibati allati hiya al-halal wa bil 'amali as-salih. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan hadis ini yaitu para rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikut mereka, umat-umat setiap nabi dan setiap rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik, yaitu yang halal, wa bil 'amali as-salih. Demikian juga untuk mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat Allah jalla wa ala surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dari rizki yang kami berikan untuk kalian. Kata beliau rahimahullah, wal aklu minal halal sababun litaqabbulid du'a'i wal ibadah kama anna al akla minal haram yamna'u qabulad du'a'i wal ibadah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mengkonsumsi makanan yang halal menjadi sebab dikabulkannya doa dan diterimanya ibadah, sebagaimana mengkonsumsi makanan yang haram itu akan menghalangi terkabulnya doa dan menghalangi diterimanya ibadah. Artinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Ibn Rajab, keterangan dari Ibn Rajab, demikian juga penjelasan dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, semakin mengukuhkan keyakinan dan tekad kita untuk benar-benar selektif, benar-benar ketat di dalam bermuamalah tentang harta. Apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, benar-benar harus diyakinkan kehalalannya. Harus diyakinkan kehalalannya. Namun ada satu fenomena yang perlu kita cermati, satu sikap yang dinilai berlebihan. Satu sikap yang dinilai berlebihan. Artinya kita menjalankan agama harus dengan adil, seimbang. Tidak terlalu meremehkan dan tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang saya maksud begini, fenomena yang sudah pernah terjadi bahkan sampai saat ini tetap terus terjadi. Berlebih-lebihan di dalam memastikan kehalalan. Ketika misalnya ada orang memberi hadiah, padahal dia adalah tetangga kita muslim, atau mungkin sahabat kita seorang muslim yang kita kenal keislamannya, orang baik. Ketika dia memberikan makanan hadiah misalnya, mungkin dalam bentuk daging, ayam, kambing dan semisalnya, lalu ditanyakan ini cara penyembelihannya halal apa enggak pak, ini fenomena yang tidak baik. Kita menilai dari zahir, kalau memang dia seorang muslim, kita berprasangka baik. Jangan-jangan dia muslim tapi gak ngerti cara nyembelih ayam. Tadi nyembelihnya pakai bismillah gak pak? Fenomena seperti ini muncul. Fenomena seperti ini juga muncul. Maka para ulama telah memberikan kaidah, kalau memang dia muslim atau daerah tersebut mayoritasnya muslim di Indonesia adalah kaum muslimin, maka kita kembalikan ke hukum asal bahwa mereka kaum muslimin mengerti tata cara penyembelihan yang baik secara syariat Islam. Nah, secara syariat Islam. Demikian juga misalnya hadiah itu bukan dalam bentuk makanan tapi dalam bentuk barang. Misalnya, dalam bentuk barang. Tidak perlu kita tanyakan barang ini buatan dari mana? Misalnya, buatan dari Amerika. Oh, enggak usah. Dari orang kafir. Ini juga tidak diperkenankan. Maka demonstrasi-demonstrasi unjuk rasa anti produk-produk barat, nah, yang mengatasnamakan sebagai gerakan anti kekufuran sehingga mereka memboikot produk-produk yang datangnya dari barat, ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Tidak dibenarkan oleh para ulama. Tidak semua barang yang datang dari orang kafir itu diboikot. Tidak semua barang yang datang dari negara-negara kafir itu tidak boleh digunakan. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu berdagang, berjual beli. Mereka mengambil barang dari orang-orang kafir, dari orang Yahudi, tetapi digunakan. Anti produk barat 1, 2, 3, bahkan dibuat poster. Kalau Anda membeli salah satu dari 100 produk ini, itu sama saja Anda telah memberikan 10 rupiah bagi Israel di dalam membeli dan melengkapi persenjataan militer mereka. Dengan persenjataan tersebut akan menganiaya, membalimi kaum muslimin di Palestina. Sehingga ketika Anda membeli produk-produk ini, itu sama halnya Anda telah menghinakan kaum muslimin di Palestina. Ini cara berpikir yang terlalu pendek. Cara berpikir yang terlalu pendek. Padahal poster-poster itu, poster-poster yang dibuat, demikian juga selebaran itu didesain menggunakan Microsoft Word, pakai Corel Draw, pakai Adobe apa? Photoshop. Lah itu datangnya dari mana? Komputer yang mereka pakai itu yang buat umat Islam, apa? HP yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Gimana pasukan sudah berangkat? Sudah nih SMS. Lah itu HP itu buatan dari mana? Lucu ya. Anti produk barat, tapi mereka sendiri dalam mengungkapkan seperti itu juga justru berasal dari barat. Unjuk rasa dan demonstrasi itu sendiri adalah budaya barat, budaya orang kafir. Tidak pernah dikenal di dalam sejarah Islam. Meskipun para aktivis Islam yang senang demo, senang unjuk rasa itu berusaha mencari dalil, meskipun ketemu, tetapi ternyata dalil yang mereka pakai tidaklah benar. Seperti riwayat yang sering mereka bawakan, bahwa dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah masuk Islam keluar dalam sebuah barisan bersama para sahabat. Ini kan demonstrasi namanya, show of force, kan begitu. Menunjukkan kekuatan. Dilakukan di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, dipimpin Umar lagi. Tetapi setelah diteliti secara rinci, lebih detail, riwayat ini adalah riwayat yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, pemahaman kita bahwa segala sesuatu harus selektif, harus ketat, itu pun tidak boleh berlebihan. Di sebuah perjalanan, kampung tersebut adalah kampung muslim, daerahnya daerah muslimin, sehingga ke rumah makan tanya, Pak, ini gorengnya pakai minyak goreng apa pakai minyak babi? Astagfirullahaladzim. Tidak boleh terucap kalimat-kalimat seperti ini. Kalau memang dari awal sudah ragu, carilah rumah makan yang benar-benar Anda yakini kehalalannya. Tidak perlu menyakiti hati orang lain. Wah, terlalu jero ini Pak pertanyaannya, Pak. Terlalu dalam maksudnya. Bukan, Pak, saya berniat baik untuk meyakinkan bahwa yang saya makan itu betul-betul halal. La haula wala quwata illa billah. Ini berlebihan. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah, pada pertemuan yang sebelumnya, pada pembahasan yang terakhir, kita telah menyinggung salah satu bentuk usaha yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang disebutkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam di dalam sunnahnya, yaitu pertanian. terkait dengan pengolahan tanah dan hasil bumi. Yang berikutnya, bentuk usaha yang dihalalkan di dalam Islam adalah perdagangan, jual beli. Jual beli. Di dalam Al-Qur'anil Karim, perdagangan itu disebutkan di dalam banyak ayat. Disebutkan di dalam banyak ayat. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza ra'au tijaratan aw lahwa. Apabila mereka melihat sebuah perdagangan atau sesuatu yang melalaikan hati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah bahwa janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dari perbuatan yang sia-sia dan dari perdagangan. Maka jual beli, yaitu perdagangan, termasuk bentuk-bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan berbagai perkembangan zaman, maka bentuk-bentuk jual beli dan perdagangan itu semakin banyak bentuk dan ragamnya. Semakin banyak bentuk, macam dan ragamnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa jual beli disebutkan dalam satu ayat bahkan berdekatan dengan riba? Jawabannya, karena jual beli itu sangat memiliki potensi untuk terjadi bentuk-bentuk riba di dalamnya. Nah, bentuk-bentuk riba di dalamnya. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli yang dibangun di atas kejujuran, yang dibangun di atas keadilan. Tidak ada bentuk-bentuk spekulasi yang merugikan. Tidak ada unsur judi. Tidak ada unsur yang memberikan madharat dan merugikan orang lain. Tidak ada. Semua dibangun di atas pondasi keadilan. Semua dibangun di atas pondasi kejujuran. Nah, jual beli, perdagangan yang dibangun di atas kejujuran dan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah di dalam perdagangan tersebut. Nah, di dalam perdagangan tersebut. Oleh karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang banyak bentuk-bentuk jual beli. Nah, karena di dalam bentuk-bentuk jual beli tersebut ada mudharat, merugikan salah satu pihak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu hadis, naha an bai'il gharar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melarang jual beli gharar. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, untung rugi yang tidak jelas, yang akan merugikan salah satu pihak. Ini dilarang oleh Islam. Dilarang oleh Islam. Nah, jual beli sesuatu yang tidak dilihat, jual beli yang tidak bisa dipastikan berhasil ataukah tidaknya panen tersebut. Ini semua saya beli dengan harga sekian, padahal belum tentu panennya akan berhasil. Saya beli semuanya ini, apa yang ada di dalam air ini, ikan-ikan dan yang semisalnya, padahal dia tidak ketahui berapakah isi ikan di dalamnya. Nah, atau saya beli janin, anak yang akan dilahirkan dari kambing milikmu. Jual beli sudah selesai bayar, padahal dia tidak tahu apakah kambing yang nantinya keluar itu selamat ataukah tidak, cacat ataukah sempurna fisiknya. Islam melarang bentuk-bentuk jual beli yang seperti ini. Contoh-contoh yang disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Contoh-contoh para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah contoh-contoh yang konvensional seperti ini. Tetapi apabila kita melihat pada bentuk-bentuk dan ragam jual beli serta perdagangan yang ada saat ini, ternyata akan mengandung unsur kesamaannya, sehingga hukumnya pun diberikan dengan hukum yang sama, yaitu dilarang oleh Islam. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam prinsip perdagangan dan jual beli, Itu pun dijunjung nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pernah melewati seseorang yang sedang menjual makanan. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut dalam bentuk biji-bijian. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam merasakan makanan dalam bentuk biji-bijian tersebut mengandung air atau basah. Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, "Ma hadza ya sahib al-ta'am? Ada apa dengan makanan yang engkau jual ini?" Kata si penjual tersebut, "Asabathu as-sama'u ya Rasulullah." Wahai Nabi, makanan ini terkena air hujan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Hal ja'altahu fi a'lahu kay yarahu an-nas?" Mengapa engkau tidak letakkan saja pada bagian atasnya sehingga orang lain bisa tahu bahwa makanan ini ada unsur airnya, basah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man ghashshana falaysa minna." Barang siapa yang berusaha untuk menipu dan mengelabui, bukan bagian dari kelompok kami. Nah, jual beli yang tidak dibangun di atas kejujuran. Nah, punya mobil, punya motor, misalnya. Kita yang sudah sekian lama menggunakan mobil dan motor tersebut, mengerti secara detail di manakah letak-letak kekurangannya. Berkali-kali dimasukkan di bengkel, habis sekian ratus ribu, habis sekian juta. Nah, akhirnya berpikiran, sudahlah, daripada rugi, kita jual saja. Dibengkelkan, dipoles, dicat sedemikian rupa, bagus, dijual. Ketika mobil atau motor itu dijual, tanpa memberikan keterangan sama sekali bahwa sebenarnya mobil ini sering mogok, bahwa mobil ini dan motor ini sering mengalami kasus pada bagian ini dan itu. Itu tidak disebutkan. Seharusnya hal-hal seperti ini disampaikan, disebutkan. Sebagaimana bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasalam, seharusnya makanan yang terkena air itu letaknya di atas. Jangan malah ditutup-tutupi. Apa yang bisa kita bayangkan kalau seandainya kitalah yang membeli barang tersebut? Kita yakini bagus mobilnya, tahun sekian, masih baru, harga murah, semuanya oke. Tapi subhanallah, baru dipakai satu minggu sudah terdetet. Sudah mulai macet, ada apa ini, bawa ke bengkel, perbaiki, masih berprasangka baik. Dipakai lagi setelah keluar dari bengkel, seminggu kemudian terdetet. Subhanallah. Ketika ini diklaim, dikritik, ya salahnya bapak, kenapa tidak periksa? Apa perasaan kita saat itu? Maka Nabi alaihi salatu wasalam dalam satu hadis yang sesungguhnya ini bisa kita wujudkan dan kita aplikasikan dalam setiap kegiatan kita, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi," juga berlaku dalam masalah ini. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia inginkan hal itu pada dirinya sendiri. Kita tidak ingin menjadi pihak pembeli dalam kasus seperti ini. Maka jangan jadikan orang lain menjadi pembeli dalam kasus seperti ini juga. Nah. Dan ini sering sekali terjadi di antara kaum muslimin. Nah. Tidak menyebutkan kekurangan-kekurangan dan aibnya, padahal kekurangan tersebut sangat prinsip sekali kedudukannya. Tanpa hal itu akan menghilangkan fungsi awal seperti mobil dari misalnya. Kerusakannya betul-betul parah, tapi karena dipoles, nah, bahkan apa namanya dipersilakan untuk mencoba, bagus, ya, oke, bayar kontan di muka. Nah, padahal ternyata mobil tersebut mengandung cacat yang sebenarnya tidak bisa ditolerir. Wallahu al-musta'an. Maka kita di dalam berdagang jual beli harus jujur. Banyak sekali kasus para penjual makanan-makanan kecil di sekolah-sekolah umum, entah itu tempura atau kemudian pempek kecil, nah, kemudian juga sosis digoreng dengan minyak yang subhanallah minyaknya sudah bekas beberapa hari sebelumnya. Nah, sausnya pun demikian, sudah saus sambal sudah sisa kemarin diolah lagi, ngirit, untungnya ben gede. Allah. Tidak boleh seperti ini ya ikhwan. Tidak boleh, haram hukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib, yang baik. Berapa banyak mudharatnya? Kasus terjadi 10 anak keracunan dalam satu waktu. Dalam satu kelas ada apa namanya? Barakallahu fikum, dalam satu waktu, satu kelas penuh siswanya dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah diselidiki, ternyata sang pedagang itu kulaannya dari toko-toko besar yang menjual BS-an bekas. Nah, jadi sosis, tempura seperti itu, dan yang misalnya yang sudah tidak laku, masukkan ke gudang, ke gudang. Nah, kedaluwarsa. Nah, barang-barang seperti ini yang dibeli harga setengahnya, tapi dia jual dengan harga yang normal, ingin meraup keuntungan. Tidak boleh yang seperti ini, haram. Tetapi sekali lagi, fenomena yang seperti ini sering kita dapatkan dan sering kita lihat. Tidak boleh. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu, mengelabui, berusaha menyembunyikan, maka dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tadi pada pertemuan yang pertama telah kita singgung bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam bagi kita yang ingin terjun dalam dunia jual beli, bisnis, perdagangan dan seterusnya. Kita harus memiliki fikih yang cukup. Tanpa fikih, usaha tersebut hanya akan menimbulkan perselisihan, percekcokan. Hanya menimbulkan perselisihan dan percekcokan. Kadang-kadang sesuatu itu benar, tetapi karena kurangnya ilmu kita akhirnya menjadi salah. Salah di dalam menyikapi. Salah di dalam menyikapi. Memang diperbolehkan dalam syariat, boleh. Tetapi karena penerapannya yang tidak tepat justru akan menimbulkan masalah. Misalkan saja ada seseorang di pinggir jalan buka warung. Warung buah. Misalnya. Misal saja warung buah. Laris. Yang lain melihat, wah di sana orang jualan buah laris. Akhirnya ikut-ikutan jualan buah. Di dekatnya, bahkan di depannya. Secara garis besar boleh seperti ini hukumnya, secara syariat boleh. Tetapi penerapan yang tidak baik. Penerapan yang tidak baik. Apakah kemudian kita tetap ngotot ini halal, ini baik, sementara kita bisa memastikan mudharatnya jauh lebih besar. Hubungan, ukhuwah, persaudaraan dan persahabatan itu akan rusak. Nah, padahal kita telah diajarkan dan dibimbing para ulama bahwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindar dari bahaya itu lebih baik daripada kita mengejar manfaat. Nah, itu kalau jualan buah, jualan herbal lain lagi. Salafi kan ahli herbal semua. Baik pemakai, penjual, pengedar, produsen. Nah, produsen dan penjualnya bahkan kadang-kadang enggak pakai herbal itu. Kadang-kadang. Malah pokoknya senang yang jual, make tidak. Jual. Alhamdulillah bagus. Tidak terlarang. Monggo silahkan. Tetapi adab-adab seperti ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita ngotot. Ini kan boleh, halal. Harga siapa yang menentukan? Kita mau murahin ya terserah saya. Saya tidak mau ambil untung, yang penting saya dapat poinnya. Kan ada beberapa produk herbal seperti itu. Nah, barang siapa bisa menjual sekian banyak dapat poin sekian. Keuntungannya pun ada. Demi saingan, ketatnya persaingan, akhirnya keuntungan itu tidak diambil. Dapat dari pabrik produsen 5.000, tetap dia jual 5.000. Karena yang dia kejar adalah poinnya. Benar, seperti ini juga diperbolehkan dalam syariat. Tetapi ingat, persahabatan, persaudaraan sama kaum muslimin. Nah, apalagi dalam satu tempat, dalam satu wilayah, maka yang seperti ini perlu diperhatikan. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memang adab-adab yang seperti ini sangat penting sekali. Nah, untuk diperhatikan, dipelajari, kemudian kita terapkan. Nah, kemudian kita terapkan. Ini lebih banyak pertanyaannya. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan saja. Ini banyak sekali. Sudah tidak ada lagi. Tapi saya yakin ini bukan kertas terakhir. Ya kan, lagi kan. Tapi pertanyaan yang pertama, usaha saya warung makan di sebuah komplek wisata dekat pantai. Kebetulan cukup laris. Apakah usaha saya termasuk halal dan baik? Apa nasihat untuk saya? Secara hukum asal, usaha seperti ini halal, baik, bagus. Secara hukum asal. Demikian juga tidak ada larangannya untuk membuka usaha seperti ini. Akan tetapi juga perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan makanan dan minuman yang dijual. Demikian juga waktu buka dan waktu tutup. Tidak kemudian 24 jam dibuka terus karena daerah wisata ikut jualan rokok. Ini yang perlu diperhatikan. Memang di satu sisi yang datang ke warung makan tersebut adalah mereka yang melakukan tamasya, plesir, wisata dan yang semisalnya. Nah, tetapi apabila usaha seperti ini memang ditujukan untuk menjual makanan-makanan yang halal, minum-minum yang halal, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi yang seperti yang saya tekankan tadi, harap diperhatikan waktu, jenis makanan dan minuman yang dijual. Demikian juga letak dan posisi. Jangan dengan sengaja membuat bilik-bilik kamar khusus atau di tempat-tempat yang terpisah. Jangan, tapi sewajarnya saja. Monggo kalau sewajarnya. Tapi kalau kemudian membuat gazebo-gazebo misalnya, atau kemudian payung-payung yang seperti itu tertutup oleh penghalang, mungkin pohon, bangunan, sebaiknya tidak. Tapi yang wajar-wajar saja, ya, rumah makan ala kadarnya insya Allah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang yang punya cita-cita mencari kehidupan atau nafkah di luar negeri dan sudah mendapat izin dari istri. Tapi Ustaz, dari teman-teman banyak yang mengkritik dan mencela. Katanya hidup yang tidak bahagia. Padahal banyak ikhwan yang pulang dari luar negeri bisa bahagia. Bisa buat rumah, bisa beli motor. Bagaimana nasihat Ustaz? Apakah tercela apa tidak? Dan apa definisi bahagia menurut agama? Masya Allah. Cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang begitu tinggi. Pada dasarnya, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, cita-cita seperti ini, mau kerja di dalam negeri, kerja di luar negeri, asalkan pekerjaannya halal, hukumnya halal. Bukan letaknya di dalam negeri ataukah di luar negeri. Kan begitu. Dalam negara-negara kafir, jelas tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Tidak ada daruratnya bekerja di mana? Di Yunani, Athena. Jauh ya. Kerja di mana? Misalnya di Korea, Hong Kong. Ini negeri-negeri kafir. Kita tidak punya alasan syar'i untuk membenarkan kerja di sana. Karena itu adalah negeri-negeri kafir. Tidak boleh kita datangi kecuali untuk urusan agama. Sementara bekerja di sana kan bukan darurat, artinya di dunia ini tidak ada pekerjaan kecuali di Korea. Misalnya, kan tidak seperti itu. Di dalam negeri juga ada, bahkan di tingkat kecamatan dan desa pun ada. Maka kalau yang dimaksud adalah luar negeri, negeri orang kafir, tidak boleh. Tapi kalau negeri Islam, pertimbangkan juga. Apakah di negeri Islam tersebut, tempat kita bekerja, akan memberikan toleransi bagi kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Karena kita biasa teriming-iming dengan gaji yang besar. Kan begitu. Gaji yang besar. Tetapi ingat, setiap daerah yang gajinya besar, pengeluarannya pun juga besar. Sama. Kan begitu. Gajinya besar, pengeluarannya pun besar. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan kita. Kemudian mendapatkan izin dari istri, alhamdulillah. Nah, tetapi coba tanyakan kepada setiap wanita yang bersuami. Coba. Mana yang lebih dia pilih? Ditinggal pergi oleh suaminya ataukah setiap hari melihat suaminya? Jawaban seorang wanita loh. Nah, yang masih dalam fitrah kewanitaannya. Tapi kalau wanita yang mata duitan, ya oh sudah mas, berangkat aja. karena dia sudah melihat uang itu lebih berharga dari suami. Begitu ya. Tapi kalau istri yang masih di atas fitrahnya, sudah mas urip seanane, sudah hidup seadanya, yang penting tiap hari saya deket sama kamu. Gitu. Seperti itu. Nah, lebih baik apa namanya dibelai suaminya daripada dibelai dengan lembaran uang dolar kan gitu. Begini kan kalau. Itu wanita yang di atas fitrahnya. Jadi na'am wallahu alam bisawab, hidup bahagia. Karena intinya pertanyaan banyak sekali. Karena tiga juz ini. Karena hidup bahagia itu tidak ditentukan dengan bisa buat rumah dan bisa beli motor, bukan. Kalau alasannya untuk bisa buat rumah dan bisa beli motor, di Indonesia pun bisa. Insya Allah di Indonesia pun bisa. Karena di Indonesia juga banyak orang kerja di Indonesia, punya rumah, punya motor. Iya kan? Nah, kalau saya ditanya apa nasihatnya, lebih bagus tinggal bersama dengan istri, hidup seadanya dengan anak-anak, didik mereka, itu lebih bahagia. Daripada pisah setahun, dua tahun kontrak kerja di luar negeri, paling tidak satu tahun. Satu tahun kerja tidak tenang, ingat istri, ingat anak, kan gitu. Yang tidak tenang bukan kita saja, istri pun tidak tenang, suamiku di sana ngapain? Kan begitu. Anak-anaknya juga tidak tenang, ditanya sama teman-temannya, abimu di mana? Kerja ke luar negeri. Gitu. Ketika melihat teman-temannya dibonceng, berangkat ke pondok, dia cuma gini, tuh. Ngapain? Enggak, lagi ingat abi. Pertimbangan yang seperti ini, mana yang lebih bahagia? Kan lebih bahagia sudah naik konten, boncengan anak, anaknya juga wah senangan gitu. Istrinya juga seperti itu. Mendapatkan pelayanan dari istri pagi ketika akan berangkat bekerja. Pulang dari tempat kerja disambut oleh istri. Ini lebih membahagiakan. Daripada pulang kerja, misalnya di Qatar, kerja di Qatar. Setiap bulan kirim 10 juta, tapi pagi dan petang gersang. Yang menyambut hanyalah senyum TKW lainnya. Jadi wallahu alam bisawab, kalau saya yang ditanya, urungkan saja niat itu. Urungkan saja niat itu, insyaallah di Indonesia kesempatan bekerja dan mencari nafkah untuk bisa buat rumah dan bisa beli motor masih terbuka insyaallah. Kaya dan bahagia itu kembali ke dalam hati kita. Percuma punya uang, punya rumah, punya motor, tapi hatinya ternyata apa namanya gelisah terus, wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, apakah mencari nafkah untuk keluarga dengan berjualan atau berdagang jepitan, aksesoris kaum wanita seperti jepitan, jepet, tali rambut, bandu, dan yang lainnya dibolehkan di dalam syariat, halal atau haramkah? Apa yang kita lakukan tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya agar ana lebih yakin. Wallahu alam. Jadi mungkin tadi kaitannya dengan yang saya contohkan ya. Nah, jadi yang saya contohkan tadi, barakallahu fikum, adalah melihat dari jenis usahanya. Tetapi kalau kita melihat jenis segmen pasarnya beda lagi. Paham enggak? Di situ ada barang yang diperjualbelikan, ada segmen pasarnya, ada asal modal, ada pelaku kan gitu. Yang saya contohkan tadi adalah jenis-jenis barang yang diperdagangkan. Tapi kalau kita sudah mulai berbicara tentang segmen pasar, baru di situ kita selektif lagi. Nah, kita lebih selektif lagi. Jualan gincu, apa namanya? Lipstick ya, gincu. Lipstick, bedak, alat-alat perhias wajah misalnya. Demikian juga aksesoris-aksesoris wanita. Nah, kita melihat segmen yang tepat. Bukannya kita menjual secara umum yang kemudian akhirnya digunakan oleh wanita-wanita yang kurang mengerti tentang pemahaman agama untuk bersolek, berhias, kemudian melakukan sufur, ikhtilat, kemudian tabarruj. Tidak. Tetapi barang seperti ini alhamdulillah akhwat dan ummah kita juga membutuhkannya. Kita kondisikan bahwa istri, anak-anak kita, daripada membeli barang-barang seperti ini, alat kosmetik, berhias, aksesoris, daripada beli di tempat lain, kita kondisikan untuk beli sesama kita sendiri. Kan gitu. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Lagi pula di dalam Islam tidak ada larangan untuk berhias. Bahkan perintah di dalam Islam agar berhias. Yang laki-laki juga berhias, yang perempuan pun juga berhias. Istri diperintahkan berhias untuk suami, suami pun jangan lupa diperintahkan berhias untuk istri. Seperti asar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana engkau ingin istrimu berhias, maka ketahuilah istrimu pun ingin engkau berhias. Nah, jadi wallahu alim sawab, jawabannya melihat segmen pasar. Kalau pasarnya terbatas, kalangan kita yang mengerti adab-adab dan etika menggunakan aksesoris, maka halal jelas insyaallah. Tapi kalau kita jual apa di pinggir jalan dekat pasar pusat aksesoris misalnya, wallahu alam bisawab, lebih baik ditinggalkan saja, karena kemungkinan besarnya itu akan digunakan oleh kaum wanita melakukan tabarruj. Wallahu alam bisawab. Bolehkah menikah dengan anak perempuan paman? Ini di luar ini, di luar masalah ini. Bolehkah menikah dengan anak perempuan paman? Sepupu ya? Boleh, misalnya. Secara hukum asal boleh. Jadi tidak boleh kalau misalnya, apa namanya, karena satu persusuan. Tapi secara hukum asal boleh menikah dengan anak perempuan paman, sepupu jadinya. Apa hukum memakai baju bola? Ada dua makna ini. Makna yang pertama, baju bola biasa. Itu jelas ya. Insya Allah yang bertanya pun tidak ragu. Tapi saya yakin pertanyaannya memakai baju bola, tapi yang ada tulisannya di belakang Messi. Atau CR7. CR7 kan jenis pupuk. Saya yakin, insya Allah pertanyaannya mengarah ke situ ya. Insya Allah begitu. Apa hukum memakai baju bola seperti itu? Dihindari. Kalau yang pakai baju bola, tulis namanya sendiri aja. Tul. Oh ya, misalnya Anas misalnya, atau nama saja, tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalau kemudian kita beli kaos bola yang di belakangnya ada nama-nama pemain bola, dikhawatirkan muncul loyalitas. Dan itu tidak tertutup kemungkinannya. Muncul loyalitas itu akhirnya begini. Pakai baju namanya Messi, merah biru, FCB, wah, Football Club of Barcelona. Ngerti ya nah? Karena kita punya mata, punya telinga. Kita sama sekali tidak ingin ngerti, tapi kan berita kan kesana kemari datang anak-anak kita, anak-anak santri saja paham, ngerti seperti itu. Wah, tadi malam menang. Kemarin kalah. Kan gitu. Yang kita khawatirkan muncul wala dan loyalitas tanpa sadar. Contohnya apa? Sedih. Kenapa yang sedih? Aduh, Messi kalah. Kan gitu. Atau Messi cedera. Messi gagal penalti. Ini sudah muncul loyalitas seperti ini. Maka untuk menghindari agar hal ini betul-betul tidak muncul, tidak perlu menggunakan kaos yang bertuliskan nama-nama pemain bola terkenal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga nama-nama pemain timnas kita. Gitu. Mulai dari kaptennya sampai kipernya. Dari Bambang Pamungkas sampai Imadi Irawan. Sampai nyebut nama ini. Tapi ya gak apa-apa. Karena pertanyaannya insya Allah mengarah ke situ. Tidak perlu. Lebih bagus, apa namanya, kalau memang pengen punya kaos bola. Nah, karena bagaimanapun juga orang yang berkeringat kan begitu, pemain bola kan alasannya begitu, karena selalu berkeringat, pinginnya kaos itu kainnya khusus yang bisa menyerap keringat, cepat kering. Maka silahkan, kalau ingin menulis nama, tuliskan nama kita sendiri, bangga dong dengan nama sendiri, kan begitu. Wallahu a'lam. Pertanyaan berat-berat ini. Ustadz, anak pemuda yang tengah bimbang. Sebentar. Ketika setiap ada kesempatan bekerja, saya selalu berpikir bahwa nantinya ketika saya bekerja, keadaan orang tua dan adik-adik saya justru tambah menyia-nyiakan harta. Mengingat kondisi saat ini yang pas-pasan saja, mereka melakukan hal-hal yang jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menyisihi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apalagi ketika ada tambahan rizki, nikmat berupa harta, hasil dari saya bekerja nantinya. Kalau tidak bekerja, pilihannya itu hanya ada kuliah. Gimana Ustaz? Tetap bekerja. Kebimbangan ini muncul karena ada kekhawatiran hasil dari bekerja akan disalahgunakan orang tua dan adik-adik. Kan begitu ya, yang saya tangkap. Nah, maka ini bisa ditutup kemungkinannya. Kita tetap bekerja, yang kita berikan kepada orang tua dan anak-anak dalam bentuk barang jadi. Belikan beras. Tidak dalam bentuk uang kan? Membiayai orang tua, membiayai adik-adik dan siapa saja. Itu tidak selalu dalam bentuk uang. Berbakti kepada orang tua, apa namanya, ikut memperhatikan dan bertanggung jawab kepada adik-adik, tidak selalu dalam bentuk uang. Tetap bekerja sebagaimana apa keinginan, tidak perlu bimbang. Nah, tidak perlu bimbang, karena kalau kuliah nanti malah keluar biaya. Nah, kuliah malah keluar biaya, dan itu juga menyia-nyiakan harta. Ya kan? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap bekerja, yang kita berikan kepada orang tua dan adik-adik itu dalam bentuk barang jadi saja. Sesuatu yang kemungkinan untuk digunakan, untuk disalahgunakan itu kecil. Belikan beras, pakaian misalnya. Demikian juga lauk pauk. Nah, misalnya kemudian belikan kebutuhan gula, teh. Orang tua akan senang gula sama teh. Itu buat minuman, belikan piring, belikan magic com, kulkas dan seterusnya. Jangan belikan televisi. Orang tua anak itu punya rekan pegawai. Ia berminat untuk minta tolong padanya agar anak nantinya diluluskan dalam seleksi penerimaan pegawai. Apa sikap anak Ustaz? Lalu apakah nantinya jika saya jadi pegawai itu haram gajinya? Sementara saya tidak ridho dengan cara orang tua saya yang demikian. Anak sudah menasehatinya, tapi orang tua dan pegawai itu sepakat bahwa cara ini adalah cara mendapatkan pegawai-pegawai yang baik. Tapi dalam kurung menurut mereka, dari sekian pelamar yang belum jelas asal usulnya. Wallahu a'lam bishawab. Setiap penerimaan pegawai karyawan dalam lembaga apapun, tentu mereka memiliki kriteria-kriteria tertentu kan begitu. Ada syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kriterianya seperti itu. Nah, kriterianya seperti itu. Nah, kalau kemudian kelulusan menjadi pegawai memang sesuai dengan kriteria tersebut, tidak ada masalah. Yang akan menjadi masalah jika saya tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai pegawai, kok lulus? Ini baru yang menjadi masalah. Tapi kalau memang kita memiliki kriteria-kriterianya, nah, syarat-syaratnya kita juga sudah lengkap, nah, kemudian mereka juga punya hak untuk menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak, insya Allah tidak mengapa. Nah, ini hukum asal. Tapi kalau sudah main suap dan main uang, lain lagi masalahnya ya. Ini hukum asal dari masalah yang ditanyakan. Kalau si A memenuhi semua kriteria, sementara orang tersebut memang berhak menentukan masuk tidaknya, ditolak, diterimanya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada sebab-sebab yang lain, seperti menggunakan suap, demikian juga menggunakan uang agar kita terima, misalnya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kita tidak memiliki kriteria yang cukup, sementara pelamar-pelamar yang lain punya kriteria yang cukup. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Nah, jadi kalau lihat saja keadaannya, dari dua keadaan ini, manakah keadaan yang tepat dengan yang ditanyakan? Kalau memang, nah, wallahu a'lam bishawab, dia punya kriteria, semua itu ada, demikian juga mereka memiliki hak untuk menerima dan menolak, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata tidak memiliki kriteria, bahkan menggunakan uang suap dan memang seperti itu pada umumnya, maka tidak boleh diterima. Wallahu a'lam bishawab. Tidak perlu mengedepankan perasaan, wah nanti orang tua tersinggung, nanti orang tua marah, Allah juga bisa marah. Dan itu wallahu a'lam bishawab. Ada cara penerimaan kerja melalui tes kesehatan yang di dalamnya peserta harus telanjang. Apakah hal itu berpengaruh terhadap gaji upah yang diterima nantinya atau halal dan haram? Nah, kalau untuk gaji tidak memiliki pengaruh halal dan haramnya. Nah, tetapi yang belum melakukan tes ini sebaiknya tidak usah. Kalau saya pahami, wallahu a'lam bishawab, ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi sudah taubat istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau ternyata belum terjadi, kita sudah tahu, sudah ngaji salafi, kok ada cara dan penerimaannya seperti itu. Nah, maka apa namanya, masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang jauh lebih baik syarat-syarat dan kriterianya daripada yang disebutkan sini. Telanjang membuka aurat dengan sengaja tanpa ada darurat, tanpa ada darurat. Ini darurat, Ustaz. Loh kok darurat, kenapa? Karena pekerjaan yang akan saya jalani menuntut kebugaran dan kesempurnaan fisik. Iya, kalau kita lihat dari pekerjaan itu memang darurat. Tapi kalau kita melihat pekerjaan secara luas, apakah darurat kita harus memilih pekerjaan itu? Paham gak? Ada pernah orang datang ke rumah saya juga seperti itu. Saya bingung, Ustaz, kenapa? Ini saya mau kerja ke Arab Saudi, TKI. Tapi oleh PJ TKI, salah satu syaratnya itu harus periksa kesehatan. Dalam fase pemeriksaan kesehatan tersebut, saya harus telanjang. Jadi apa? Ya sana sehati seperti ini. Gak usah. Nah, kalau memang seperti itu, masih banyak PJ TKI yang tidak perlu membuka aurat, masih banyak. Atau kita pilih pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan kesempurnaan fisik, itu juga pilihan banyak. Tapi sudah terlanjur, Ustaz. Wah. Sudah daftar, sudah mau siap berangkat, pamitan ke rumah, baru tanya sama saya. Ya sudah, gak usah tanya antum kalau kayak gitu. Akhirnya, gak cuma berbagi informasi dengan Ustaz, ya jazakallah khairan. Allah Akbar. Ikhwanina ada-ada saja. Sudah semangat jawabnya ternyata. Ini saya kesini mau pamitan, mau berangkat, Ustaz. Saya heran, insya Allah. Maka bagi si penanya, kalau itu belum terjadi, pekerjaan lain masih ada. Darurat itu lihatlah dari sisi yang lebih luas. Kalau dilihat dari jenis pekerjaan itu saja, kita sepakat darurat. Tapi kalau kita lihat masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain, ini tidak jadi darurat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada syariat tertentu untuk memperlakukan ari-ari bayi dalam agama Islam, seperti mengubur atau menggantungnya di dalam rumah? Tidak ada. Nah, jadi mau diperlakukan apa saja silahkan. Boleh. Ada sebagian yang meyakini, sebagian daerah meyakini itu diletakkan di sebuah apa namanya, kayak anglo itu ya, apa, kendi, kemudian diletakkan di sudut rumah, di empat sudut rumah, dibakarkan kemenyan. Ada juga yang memiliki keyakinan harus dikubur di depan rumah karena apa istilahnya, itu pokoknya kakak tua lah intinya, kakak yang paling tua atau adi uragil dan seterusnya. Maka tidak ada syariatnya di dalam Islam. Monggo silakan, silakan. Tapi yang jelas upayakan ketika ingin membuang atau menghilangkan ari-ari bayi, letakkan pada tempat yang tidak akan mengganggu orang. Kan kadang-kadang mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Jadi jangan dibuang ke sungai atau dibuang di got. Tidak, tanam saja, tapi di sembarang tempat boleh. Tidak ada ketentuan harus di depan rumah, di bawah pohon mangga misalnya, atau di tepi jaratan. Tahun jaratan enggak? Kuburan gitu, tidak. Bagaimana cara dan solusi melepaskan jerat-jerat ribanya koperasi? Karena modal usaha dari koperasi, karena enggak ada yang mau meminjami dalam jumlah besar. Selain koperasi yang penuh dengan riba, barakallahu fikum. Cari pekerjaan sangat sulit. Akhirnya saya kerja di koperasi. Keluar gak dapat hasil makan dari saya. Sekarang mau keluar jadi berat. Bagaimana solusinya? Karena ada ikatan perjanjian dengan atasan saya. Pepatah mengatakan, pengusaha kaya berkata, tidak akan maju usahanya kalau tidak hutang di bank. Mohon. Sudah jelas. Pertanyaannya bagus sekali. Saya katakan bagus karena terkait dengan kenyataannya. Baik. Cara dan solusi untuk melepaskan jerat-jerat riba koperasi karena modal usaha dari koperasi ini sekarang sudah terjadi atau belum? Kan ada dua kondisi. Sudah terjadi ataukah belum? Kalau belum, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Seperti yang saya singgung di depan tadi. Nah, usaha tidak tidak mesti dimulai dalam dengan modal berjumlah besar, ya kan? Dari kecil sikap qanaah itu ditanamkan di dalam hati kita. Tidak perlu sampai memiliki pikiran yang terlalu jauh besar ini akan ini, tidak. Tapi mulailah dari hal-hal yang paling kecil. Kalau kita berhasil dari hal-hal yang paling kecil, ketika menghadapi usaha yang akan berkembang dan jauh lebih, kita akan mudah. Tapi kalau misalnya langsung ke bentuk usaha yang besar tanpa kematangan sikap dari kita, akan banyak ruginya. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Kalau itu sudah terjadi, apa yang dilakukan? Nah, beberapa ikhwan yang pernah mengalami kasus seperti ini, nah, maka mereka akan datang menemui secara kekeluargaan kepada pihak koperasi atau lembaga-lembaga yang lain. Di situ dibuat deal. Saya ingin pinjaman saya tanpa bunga ke depannya. Tapi akan saya lunasi sampai nilai terakhir hari ini akan saya lunasi. Karena kalau mereka minta, kalau kita minta betul-betul bunga dari awal sampai akhir dihilangkan, mereka enggak akan mau. Tidak akan mau. Bisa diperkarakan polisi. Nah, tapi itulah kemampuan kita, wallahu alam. Hari ini kita datang sementara pinjaman itu masih bertahan sampai 2 tahun batas waktu yang disepakati. Maka kita katakan saya ingin pinjaman saya pada pihak koperasi, nah, berhenti sampai hari ini, akan saya lunasi, tapi saya mohon ke depannya ini bunganya hilang. Akan saya lunasi. Itu pun saya minta waktu, bukan hari ini. Beri saya waktu 3 bulan, beri saya waktu 4 bulan. Jadi dari hari ini sampai 4 bulan ke depan, jumlah hutang kita tetap tidak bertambah dengan adanya bunga. Ini beberapa langkah, ini langkah yang diambil beberapa ikhwan kita. Setelah itu dia berusaha menjual apa yang dia punya, pinjam kepada orang yang bisa dia percaya dan seterusnya. Yang penting dia terlepas dari jerat-jerat riba seperti itu. Asalkan tulus dan ikhlas niatnya, lepas dari dosa seperti ini, Allah pasti akan membantunya. Dan beberapa ikhwan yang melakukannya tadi, yang bercerita kepada saya, alhamdulillah mereka semua berhasil lepas dari jerat-jerat koperasi tersebut. Bisa dipahami gak? Tapi nanti tergantung kita. Kadang-kadang pemimpin pengambil kebijakan dari sebuah lembaga koperasi itu berbeda-beda. Mungkin koperasi ini pemegang kebijakannya mau deal, yang di sana tidak. Tinggal usaha dan pandai-pandainya kita. Nah, sudahlah Pak, utang saya kan kemarin 10 juta. Nah, bunganya katakan sampai 1 juta berarti 11 juta. Saya ingin perjanjian itu dari bulan pertama sampai bulan ke-24 kan 2 tahun. Itu cukup sampai sekarang di sini bulan ke-10. Bulan ke-11 sampai bulan 24 ini dihapuskan saja. Akan saya bayar semuanya. Tapi itu pun saya akan minta waktu. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Alhamdulillah beberapa kasus yang seperti itu dapat diselesaikan dengan baik. Wallahu alam. Itu kalau sudah terjadi. Kalau belum, jangan coba-coba usaha atau coba-coba pinjam uang. Cari pekerjaan sangat sulit akhirnya. Saya kerja di koperasi. Keluarga dapat hasil makan dari sana. Sekarang mau keluar jadi berat. Bagaimana solusinya? Karena ada ikatan perjanjian dengan atasannya. Yang membuat berat itu apa sekarang? Kami itu. Kalau yang membuat berat itu adalah perjanjian dengan atasan saya, maka lebih berat lagi perjanjian kita dengan atasan-atasannya lagi. Allah yang maha di atas. Perjanjian kita untuk taat, tunduk dengan segala aturannya. Jelas-jelas kita mengerti, bahkan luar dalamnya, seluk-beluknya. Karena kita bekerja di koperasi tersebut, bagaimana unsur-unsur riba itu ada dalam lembaga itu. Kok kemudian kita takut dengan perjanjian tersebut? Mau diperkarakan, mau dipenjarakan, dipenalti dan segala macam, itu mudah bagi kita. Daripada kita diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhanu biharbin min Allah. Maka umumkan perang dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi para pelaku riba. Nah, temui atasan dengan baik-baik. Mohon maaf. Nah, ini sikap dan keputusan saya. Setelah saya belajar lebih mendalam tentang agama. Nah, ternyata apa yang saya dapatkan di lembaga ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Maka saya dengan hormat mengajukan surat permohonan diri. Dan saya siap menanggung segala resikonya. Atasnya yang, ya sudah gak usah, gak usah pakai resiko-resiko. Nah, kita jangan sampai dibayang-bayangi oleh resiko-resiko yang nanti akan muncul. Padahal itu kan belum terjadi. Oh, belum terjadi kok kita sudah dibayang-bayangin. Tidak, yakin ini perintah Allah. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keluar, memberikan jalan keluar. Nah, adapun bekerja di koperasi, akhirnya kerja di sana, tidak ada kerjaan yang lain. Logikanya begini, kalau kita bisa bekerja di sebuah lembaga koperasi, logikanya kita pun akan bisa bekerja di tempat yang lain. Mungkin yang diperlukan adalah penyesuaian, karena dulu biasanya kerjanya begini, di tempat yang baru seperti ini. Nah, cari pekerjaan sulit itu Ustaz, sesulit apa yang dikatakan? Apakah sudah pernah Anda jalan kaki dari ujung Banyumas ke ujung Banyumas berikutnya? Tanya misalnya ada pekerjaan. Ada pekerjaan? Ada pekerjaan? Loh, jangan tertawa. Kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang saya temui mengatakan cari pekerjaan sulit. Ya kan sulit om nunggu di rumah. Sulit dapat pekerjaan. Pekerjaan itu tidak akan mungkin kita dapat kalau tidak kita cari, kan begitu? Tidak mungkin kita cari. Kalau kita sudah bingung, tanya kepada orang-orang yang kita kenal memiliki ide-ide brilian. Out the box. Out the box itu berpikir di luar keumuman orang berpikir. Keumuman orang berpikir, termasuk sebagian besar di antara kita sekarang, berpikirnya itu jadi pekerja. Iya kan? Jadi karyawan, jadi pegawai. Pokoknya maunya diperintah. Kita datang ke orang-orang tersebut. Ya, datang ke saya juga boleh. Nanti bisa kita sharing insya Allah. Insya Allah tidak ada yang sulit. Asalkan niat kita untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan membantu. Pepatah mengatakan, pengusaha kaya berkata, pepatah. Pepatah itu padahal kata-kata kuno. Di zaman kuno belum ada bank. Pengusaha kaya berkata, tidak akan maju usahanya kalau tidak hutang di bank. No. Pengusaha muslim berkata, buat pepatah baru. Pengusaha muslim berkata, usaha pasti akan hancur kalau hutang di bank. Lawan. Lawan pepatah dengan pepatah. Apalagi pepatah kita dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wassalam yakin, pengusaha muslim mengatakan usaha akan hancur kalau hutang di bank. Dan itu subhanallah, marilah kita jujur mengakui. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak dan adik kita, berapa banyak kasus yang kita lihat sendiri, mereka yang akhirnya menyesal karena hutang di bank. Di sebuah bank dipampang foto-foto rumah dan tanah yang telah diagunkan di bank. Lelang. Begitu. Lelang. Tanyakan kepada mereka, lengkap dengan alamatnya biasanya itu, alamatnya ini. Tanyakan kepada mereka, nyesel enggak hutang di bank? Nyesel mas, nyesel. Tanahku hilang, usahane rugi, omaya juga kayak gitu, hilang. Tanyakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun pengusaha kaya yang katanya pinjam di bank, yakini, pasti kekayaan mereka kalau dibandingkan dengan hutang mereka, jomplang. Pengusaha-pengusaha kaya negeri ini yang katanya punya aset sekian triliun, jangan dilihat asetnya saja, tanyakan hutang di bank berapa itu. Sungguh. Nah, jadi kita ingat pepatah pengusaha muslim, hutang di usaha akan hancur karena hutang di bank. Sampai jam berapa mas? Orang tua saya mengambil uang bank, tapi belum tahu kalau itu termasuk riba, dan belum melunasi bank itu. Bagaimana Ustadz hukumnya? Nah, yang pertama bertaubat karena mengambil uang tersebut dalam keadaan jahil, tidak mengerti. Kemudian langkah yang kedua, segera lunasi. Nah, segera lunasi, selesaikan secepat mungkin. Nah, kalau bisa hari ini, kalau besok, besok. Hari ini gak bisa. Ahad tutup. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentang sikap dan perbuatannya, insya Allah bisa ditutup dengan taubat dan istighfar. Adapun sikap yang berikutnya tentang dana itu sendiri, segera dilunasi. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa Mas Irfan? 5 menit lagi. Pertanyaan untuk Ustaz, bagaimana dengan seorang suami yang pelit dalam memberikan nafkah pada istrinya, sementara pada orang lain ikhwan sangat dermawan? Ada kok, betul. Ada, betul. Pertanyaan ini tidak dibuat-buat, saya yakin. Bagaimana dengan suami yang tidak adil dalam memberi nafkah pada istrinya? Istrinya lebih dari satu. Mana yang harus didahulukan, nafkah untuk keluarga atau menolong orang lain? Sementara keluarga juga sangat membutuhkan. Mana yang harus didahulukan, berhaji dulu atau memperbaiki rumah? Empat pertanyaan. Taib yang pertama. Yang pertama dan yang ketiga. Jawabannya sama. Nah, semakin kuat hubungan tanggung jawab, maka semakin berhak untuk mendapatkan perhatian dalam bentuk nafkah. Nah, maka keluarga lebih didahulukan daripada orang lain. Demikian juga memberikan sedekah infak kepada orang fakir dan miskin, maka lebih kita pentingkan keluarga kita sendiri yang fakir dan miskin, nah, daripada orang lain. Itu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya. Maka kita memberikan nasihat kepada suami yang seperti ini kondisinya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin di dalam lingkup keluarganya, dan kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan yang dia bawa. Nah, wallahu alam bisawab. Suami yang tidak adil dalam memberi nafkah pada istrinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man indahum ra'atani. Nah, famala ila ihdahima. Ja'a yaumal qiyamati wa syikkuhu ma'ilun. Hadis sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang punya lebih dari seorang istri, tapi dia agak cenderung dan condong kepada salah satunya, maka pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan separuh tubuhnya miring. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diperoleh sesuai dengan jenis perbuatannya. Karena dia tidak adil dan tidak imbang, maka pada hari kiamat tubuhnya pun tidak akan imbang. Kata sebagian ulama, ini untuk menambah hukuman dia. Sehingga setiap orang yang ada pada hari kiamat nanti melihat, oh ternyata di dunia dulu dia tidak adil di dalam berpoligami, di dalam memperlakukan istri. Nah, padahal nafkah itu, nafkah termasuk hal yang bisa ditegakkan keadilan di sana. Kalau masalah cinta tidak bisa dipaksakan, ya. Demikian juga hasrat dan keinginan untuk berhubungan badan, ini juga tidak bisa dipaksakan. Mungkin kepada istri yang pertama dia memiliki hasrat, sementara kepada istri yang kedua kurang. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tapi kalau dalam perhatian secara fisik, dalam memberikan harta dan nafkah, ini bisa dilakukan. Sehingga termasuk perbuatan zalim ketika seseorang itu punya istri lebih dari satu. Kepada istri yang pertama lembutnya bukan main. Gimana deh kabarnya, bagus? Oh iya. Kalau telpon tanyanya dulu, gimana anak-anak, semua bagus. Tapi kalau pada istri yang kedua tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Nah, tidak pernah ada pertanyaan seperti itu. Tidak pernah tanya gimana kabarmu, tapi langsung bilang, ini sekarang saya sedang menuju rumahmu misalnya. Artinya segi berbicara dan perhatian itu bisa ditegakkan keadilan. Bisa ditegakkan keadilan. Nah, yang satu istrinya misalnya, kalau kemana-mana dicarterkan mobil, padahal anaknya baru satu misalnya, sementara istri yang satu juga sama-sama anak satu, kemana-mana cukup sepeda motor. Ini juga tidak adil. Padahal mungkin sekali di situ sikap adil ditegakkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Memang hidup dengan memiliki lebih dari seorang istri bukan kehidupan yang ringan, berat. Nah, tidak setiap orang bisa melaluinya dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang harus dilakukan, berhaji dulu atau memperbaiki rumah? Dilihat. Nah, kebutuhan dari perbaikan rumah itu sampai setingkat apa? Genteng yang bocor kah? Begitu. Atau mungkin pintu yang tidak bisa digembok, gemboknya sudah rusak. Atau hanya sekedar ngecat, memperindah, memberikan kaligrafi, atau membuat bentuk-bentuk minimalis, atau taman airnya mancur dengan ikan yang banyak di sana. Kan begitu. Nah, atau penambahan dapur, kamar mandi dikasih bathtub. Wah, kamar mandi sambil tempat tidur itu, tinggal kasih kasur enak. Dilihat dari jenis kebutuhan dalam perbaikan rumah. Kalau seandainya perbaikan rumah itu dalam hal yang sifatnya tambahan, pelengkap, tentu haji lebih didahulukan. Tapi kalau itu sifatnya mendesak, darurat, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi keluarga, tentu perbaikan rumah dulu yang lebih didahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Artinya dirinci, tidak bisa dijawab secara mutlak. Sudah cukup. Insyaallah. Mungkin pada pertemuan yang akan datang, kalau ada kesempatan lagi, insyaallah, kalau ada ya. Pertemuan itu kita buat dua sesi, sesi pertama materi pada zuhur, sak kemengi tanya jawab gitu aja. Begitu ya insyaallah ya. Ya, makan siang bisa ditunda kan? Mudah-mudahan begitu. Tapi insyaallah saya bawa pulang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.